Ibu anak cepat goyang. Untuk rekan-rekan masih ada di luar, dipersilakan untuk merapat ke dalam dari tujuh arah mata angin. Kalau berkata-kata sahabat di Alda dan kembali terucap selamat datang buat bapak anggota dewan dari Partai PAN sekaligus big boss dari Gesta Musik, buat Kanjeng Faisal salam juga salam hormat kembali. Hey, kembali Gokin Tuwapa kembali bersama rilisan Karbalo. Dengarkan kembali irama santai. Rilisan Ali dan jari sepini. Rilisan Ali dan jari sepini. Rilisan Ali dan jari sepini. Rilisan Ali dan jari sepini. Dok, yang punya goyang dua jari. Dia punya keagungan ratu. Mau bersatu kembali buat gaganda-gaganda. Terbaru lagi ya.